Langsung buka dirimu, kan bersinar terang. Terangi jalanku, jalanku untukmu, dan yakinkan aku sang pemilik hatimu. Tapi kenyataan kau masih dengannya. Tanpa aku, namun hatiku tak sanggup bertahan. Aku tak memilikimu. Sampai kapankah harus ku menunggu, menunggu dirimu melepaskan dirinya? Adakah salah bila ku meragu, meragukan kamu? Inginkan aku, tapi kenyataan kau masih saja dengannya. Meskipun cintamu hebat, meskipun engkau tak bisa tanpa aku, namun hatiku tak sanggup bertahan. Aku tak memilih. Meskipun cintamu hebat, meskipun engkau tak bisa tanpa aku.